maafkanku kali ini harus pergi meninggalkan kamu yang aku sayangi. Tanyu mata iki miling uras hati kelingan tresnoku ora direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantu memulai. Terima kasih sayang-sayangku yang ganteng.